بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ada irab yang tersisa? Ya. Indama aina wasala ad-dawr? Sampai di mana? Andam. Tafadhal. Nadartu, nadar. Irfa' sawtak. Irfa' sawtak. فاعل طيب إلى لا مبني على السكون لا لا محل من الإعراب طيب متعلق بالفعل طيب على الفرسين وعلى متجره طيب بقي على الفرسين جر مجرور نعم dia sebagai hal apa kaidahnya syibhul jumlah jar majrur yaitu dzarf ba'da ma'rifah setelah ma'rifah i'rabnya sebagai hal jika ba'da nakira i'rabnya sifah ingat ya nah oleh karena itu alal farasaini di sini di i'rab sebagai hal jadi muta'alliq bi mahdhuf hal karena al farisain dia ma'rifah. Jadi menjelaskan tentang keadaan al-farisain. Nadartu ila al-farisain, aku melihat kepada dua penunggang kuda. Dalam keadaan apa keduanya? Al-farisain. Dalam keadaan di atas kedua kuda itu. Kan begitu. Nah, nadartu ila takdir nadartu ila al-farisain rakibaini al-farisain. Dalam keadaan keduanya mengendarai di atas dua kudanya. Baik. Khalaqal ardha fi yawmayn. Ada? Sudah mengira antum? Sama? Arabta qablu? Sudah mengira sebelumnya? Sudah? Rahman? Sudah mengira sebelumnya? Sudah? Mubarak? Sudah mengira? Fadhal antum. عندك ارفع صوتك دلاتي يا صوتك بياسة نعم صورانيا لكراسك خلق ايوة دمنا في جوازة تقدروا هو نعم الارض نعم في مبني يومين اسم مجرور بفي طيب وعلامة جره al-ya'u al-masma tayyib liannahu ismul hamna tayyib wal-nun tayyib wal-jar wal-majrur fi yawmain muta'alikum bil-fi'l tayyib marattu biwardataini jumlatain khalaqatan tayyibna khalaqal ardu khalaqa fi yawmainil ardu tapi rabnya di sini apa? Fi yawmain jar majrur mithlu ilal fa ilal farisain di rab di sini fi yawmain ya nomor 3 ya fi yawmain jar majrur mithlu ilal farisain berarti di rab apa di sini? Di Arab sebagai muta'alliq bihal di sini ya di Arabnya di sini seperti ala atau ila ila farisain muta'alliq ya muta'alliq bil fi'il na'am bukan ala ila jar majrur fi yawmain jar majrur mithlu ila farisain Arabnya apa muta'alliq bil fi'li na'am jelas karena khalaqal arda fi yawmain Allah menciptakan bumi fi yawmain dalam waktu yawmain gitu. Tidak ada masalah di sini. Naam. Nadartu ila al-farisain khalaqal arda fi yawmain. Naam. Marartu biwardataini jamilatain. Bukhari. Belum, fadhal. Hada sahl, i'rab sahl. Harf jar, nah. Wardatain. Bilba, nah. Al-maftuh ma? Al-maftuhu. المكسور والنون والنون تعليلnya tentu masuk تعليل تعليل لأنه اسم مثنى تعليل نعم نون طيب جميلتين sifatun li wardatain wa sifatul majrur mithluhu alamatu jarrihi dan i'rab nun sama ya tayyib al jar majrur bi wardatain tadi muta'alliq bi bil fi'li tayyib qad kana lakum ayatun fi fi'atain sudah mengira Faruk sudah Salman sudah mengira Salman Allah. Abaniyon. La. Kana. Nasikhun. Tayyib. Sahal han fujar. Irobnya jelas nama Irob. Naam, al-kaf. Wal-kaf. Wal-mim. Baik. Muta'alliqun bimahdhufin khabar kana. Baik, khabar kana muqaddam. Naam, ayah. اسم كان نعم مرفوع بكان طيب علامه رفعه على الضمير fi harfu mabni ala sukun. Tamim. La. Baik, fi adain. Kok langsung jar majrur? Antum membaca Salman? I'rab dulu fi adain. Jangan antum membaca di bawah. Hadza, na'am, majrur bi harfi jar. Jarri. Kenapa tersendat? Tidak ada i'rabnya di bawah. Iya, makanya harus di'rab sendiri. Nah, harus bisa i'rab sendiri, jangan tergantung di bawah. Di bawah itu disingkat-singkat. Lama, semakin lama itu semakin disingkat. Nah, karena sudah lewat. Ah, kata. Aywa, terus li'annahu. Wan-nun. Baru sekarang wal jar wal majrur. Ta'lib mahdhuf. Nah, ini babnya jar majrur setelah isim nakirah. Kaidahnya bagaimana? Jar majrur setelah isim nakirah sebagai apa? Setelah nakirah sebagai la ya habrun habalan demis sebagai apa itu sebagai sifat. Nah, adapun jar majrur setelah ma'rifah sebagai hal, dicatat Salman, catat di kitab nyantum, di catatan faedahnya di mana terserah, jangan sampai lupa itu. Nah, kaidah itu. Kemudian iktarib minas salihin. Ada di sini kok taliknya. Jadi ingat, jar majrur setelah isim ma'rifah muta'alliq bi mahdhuf. Setelah isim ma'rifah muta'alliq bi mahdhuf hal. Jar majrur setelah isim nakirah mutalib mahdhuf sifah. Ya, dihafalkan ya. Baik. Iktarib minas salihin. Fin. Fa sawta. Ala sukun wa qusirat as-salihin al-maq li'annahu musanna. Baik, jam mudzakkar salih. Wan nun. Minas salihin jar majrur mutaalliq. Bil fi'li. Inna rahmatallahi qareeb minal muhsinin. Sudah mengira. Tafadhal. طيب متعلق بش بالفعل اين الفعل قريب قريب نعم قريب يعمل عمل الفعل تالي ابا افضل تالي من الصالحين فتحت يا وغنكو سيرة تالي فتحت من الصالحين فتحت المين فتحت لاجل تقوى الساكنين نعم perhatikan tadi ya di sini kita mempetik faedah dari i'rab yang kita lewati tadi yang apa kaidah jar majrur setelah ma'rifah muta'alliqun bi mahdhuf apa hal contohnya yang mana tadi nadhartu ilal farisaini 'alal farasain ini tadi 'alal farasain kan i'rabnya itu 'alal farasain ini muta'alliq bi mahdhuf hal li al farisain kemudian contoh ayatun fi fi'atain. Fi fi'atain ini jar majrur setelah apa? Isim nakira muta'al bi mahdhuf sifah. Naam. Jadi tidak selalu muta'alliq bil fi'li begitu. Jar majrur muta'al bi fi'l, jar majrur muta'al bi fi'l tidak selalu. Jika fi'ilnya bukan fi'ilnya yang masuk ke jar majrur itu maka jangan katakan muta'alliq bil fi'li. Jika jar majrur itu ta'alluqnya bukan dengan fi'il ya seperti ini dia ta'alluqnya alal farasain ini kan ta'alluqnya dengan al farisain menunjukkan keadaan dua farisain itu di atas kedua-duanya fi fi'atain ini ta'alluqnya dengan ayah ayah fi fi'atain bukan ta'alluqnya dengan fi'il kana jadi masuk kaidah itu jika ta'alluqnya dengan isim dan isim itu ma'rifah berarti muta'alliq bi mahdhuf hal jika ta'alluqnya dengan isim dan isim itu nakira berarti muta'alliq bi mahdhuf sifah. Faham ya? Naam. Niabatul fathah anil kasrah. Fathah sebagai pengganti kasrah. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad bin Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf bibni Ajur Rum rahimahullah qala وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف أدب فتحة maka menjadi tanda untuk khafd في الاسم الذي لا ينصرف pada isim yang لا ينصرف أقول تكون الفتحة علامة على خفض الكلمة فتحة menjadi علامة tanda atas khafd jar suatu kata niabatan anil kasra sebagai mengganti kasra في موضع واحد di satu tempat wa huwal ismul ladzi la yansarifu ya wa makna kaunihi la yansarifu makna kaunihi makna ya bahwa isim itu la yansarifu annahu la yaqbalu sarfa wa huwa tanwinu yaitu la yaqbalu sarfa isim itu tidak bisa menerima sarf dan sarf itu adalah tanwin jadi tidak bisa menerima tanwin sawa'un kana li mudzakkarin sama saja apakah sama saja untuk mudzakkar ya nahwu radhiyallahu an umar radhiyallahu an umar semoga Allah ridha kepada Umar wa qouli ta'ala innahu min sulaimana sesungguhnya itu dari Sulaiman atau li muannats untuk muannats nahwu radhiyallahu an aisyata wa qawlihi ta'ala wa qawlihim ala maryama buhtanan azima dan ucapan mereka orang-orang Yahudi itu ala maryam atas maryam buhtanan aziman buhtan tuduhan dusta yang besar nah dusta yang besar fa kullun min masing-masing dari Umar Umar wa Sulaiman wa Aisyah wa Maryam ismun makhfudun ismun mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi si mahfud majur karena dimasuki huruf khaf jar atasnya wa alamatu khafdihi alfathatul zahiratu ala akhirihi niabatan anil kasrati liish liannahu ismun la yansarif ay la yunawwan nah itu tidak ditanwin sehingga tanda jarnya khafnya adalah fathah al-zahir pengganti kasrah. Waqad yakunu khafdhuhu bi fathati muqaddarah. Waqad yakunu khafdhuhu bi fathati muqaddarah. Boleh jadi khafnya jarnya dengan fathah muqaddarah. Tidak harus zahirah, bisa jadi muqaddarah. Nahwu contohnya marartu bi jarha. marartu bijarha. Naam. Wa tazawwaja Zaidun bi Laila. Naam, marartu bijarha, aku melewati orang-orang yang terluka. Tazawwaja Zaidun bi Laila, Zaid menikah dengan Laila. Wa qawlihi ta'ala, wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa. Wa fakullun min jarha wa Laila wa Musa, masing-masing dari kata jarha, Laila, Musa, ismun makhfudun, majrurun, lidukuli harfil khafdi alaih. Wa alamatul khafdihi al-fathatul muqaddaratu ala al-alifi, mana' min dhuriha at-ta'adduru. Ya. Kenapa at-ta'adduru? Liannahu ismun maksur. Niabatan anil kasrati, liannahu ismun la yansarif, ay la yunawwan. Tayyib. Wal ismu alladhi la yansarifu anwa'uhu kathiratun. Isim la yansarif, ya, katanya anwa'uhu kathiratun, macam-macamnya banyak. Walaha syurutun, walaha dan, ya, macam-macamnya itu syurut, memiliki syarat-syarat. Tatlubu, na'am, tutlabu, juga bisa tatlubu. Tatlubu, atau tutlabu, tutlabu saja ya, tutlabu minal mutawalat. Syurut itu tutlabu, dicari, ya, minal mutawalat, dari kitab-kitab yang panjang, yang meluas pembahasannya. Adapun ini masih pemula. Naam, fa innal mubtadi'a, karena sesungguhnya al mubtadi'a, orang yang baru belajar, pemula, yakfihi cukup baginya fi awalil amri, ya, di awal urusannya, urusan belajarnya, karena baru pemula, baru belajar, an yatasawwarahu cukup baginya di awal urusannya, yatasawwarahu ijmalan, ya, memiliki gambaran secara ijmal, yakni secara global, memiliki gambaran secara global. Wa sanatakallamu dan kami akan berbicara, membahas, ala syai'in, atas sedikit min dhalik, dari perkara itu, terkait dengan syarat-syaratnya, fi babil mahfudhati, pada bab al-mahfudhat, insya'allahu ta'ala. Baik. Ya. Yeah. Radiyallahu an Umar. Ini gampang i'rabnya ya. Radiyallahu fi'il madi, kemudian Allahu jalal fa'ilnya, an harfu jar, Umar majrur bi an. Ini yang kita pelajari sekarang, Umar majrur, alamat jarrihi madha? Al-fathah adh-dhahiru 'ala akhirih. Ya. Yeah. Niabatan anil kasra liana ismun la yansarif. Naam. Jar majrur muta'alliq bil fi'il. Gampang ini. Innahu min Sulaiman. Naam. Coba ini. Innahu min Sulaiman. Fadlar. Aywa. Rabi'u ala dhumi fi mahalli nasbin bi. Bi inna, yani ismu in, inna, tayyib, min Sulaiman, min, tayyib, Sulaimana, zahiratu ala, niabatan, liannahu, ismun la, لا ينصرف. نعم. والجر مجرور طيب متعلق بمحذوف خبر إن إن نعم رضي الله عن عائشة سمع ربنا رضي الله عن عمر gampang وقولهم على مريم بهتانا عظيما سلمي رب تفضل الواو di irobnya dikatakan atifah. Naam. Baik. Fami ala tasrif fi mahalli jarim bil mudhaf. Naam. Baik. Ana jam dzukur. Ada Maryamah. Jadi jar majrur muta'alliqun bi qawlihim. Ya. Nah, wa qawlihim 'ala Maryamah. Ucapan mereka atas Maryam ya. Kalian lihat ucapan mereka atas Maryam. Jadi ta'alluqnya ala Maryam ini dengan qaul. Ucapan mereka atas Maryam berarti men terkait dengan qaul. Baik, buhtanan. Qaulim. Yakni di sini qaul ini adalah isim masdar yang ini adalah isim yaitu masdar maksudnya. Nah. Ini adalah isim yaitu masdar yang ya'malu amal fi fi'il. Di sini dinukilkan kila ada pendapat bahwa maf'ul bihi mansubun bil masdar wa huwa qaulnya. Ini apa? Isim ini ya'mal amal fi fi'il. Beramal amal fi'il. Nah, itu yang menasabnya. Nah. Adiman sifat. Nah, wa sifatul mansub mansubun mithluhu. Tayyib. Tahayna. Marartu bijarha. Naam, marartu ini sudah sering lewat ini i'rab ini ya. Fil fa'il kemudian ba' jar jarha majrur bil ba'. Naam, di sini apa? Alamatu jarrihi jarha. Madza? Al fathatul muqaddarah 'ala al alif. Mana min dhuriyat ta'ad? Ta'addur ya nas maksur niabatan. Anil kasrah liannahu ismun lah dan syarif. Naam. Tazawwaja Zaidun bi Laila, ini juga i'rab seperti ini sudah sering ya. Tazawwaja Zaidun fi'il fa'il. Naam. Yang di i'rab ini aja bi Laila saja. Tazawwaja Zaidun fi'il madhi Zaidun fa'il marfu' bil fi'il bi Laila. Ini saja di i'rab bi Laila. Coba Abdullah di i'rab al ba. Zai, nah. Siapa yang belum antum sudah? Sudah mengirup? Raya? Mustafa? Fadal antum. Tayyib ya. Wa uhayna ila Musa. Ajar majrur mutalliq bimada? Lil fi'li. Wa uhayna ila Musa. Uhayna ila Musa. Tayyib. Iqra' saja ini al-fi'l sudah. Nah. Istinafiyah di sini kata al-waw. Nah, jadi jumlahnya mustanafah, jumlah baru. Tayyib. Uhay fa'il, naam. سامحة. الفتحة اسم لا ينصرف. علامة جره الفتحة الفتحة المقدرة بلان الفتحة على الألف منع التعذر لأنه اسم مكسور atau itu dilewatkan saja langsung niabatan anil. Ini yang mau ditampakkan alamat fadhil fathah al muqaddarah yani al fathah niabatan anil kasrah niabatan anil kasrah liannahu ismun la yansarif gitu ya. Masya Allah, selesai juga ini tentang alamat al-khauf. Alamat al-khauf semuanya selesai. Ya, kita akan masuk ke alamat al-jazmi. Dua tanda jazm pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.